bledek bapak kerja yen mung ana proyek. Biyen durung kramikan arep turu adem kanginan, penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede, iso golek duwe dhewe, senajan biyen mung iso nyusake pak ibuke ngapurane. Saiki aku wis kerja, senajan urip pura koso, ikhlas bekti kanggo keluarga. Sukses lah Nora, tetep dadi bocah sing apik. Nggih Pak. Biyen pedhot sekolah mergo kahanane susah, weling bapak dadi wong sing genah.